Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tasliman katsira mazida. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sebuah kenikmatan yang sungguh harus kita syukuri. Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita adalah kesehatan, yang dengan kesehatan tersebut ia kumpulkan kita di masjid yang mulia ini tak lain dalam rangka mencari dan mengharap rahmat serta ridhonya, yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Khawan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan sebuah pernyataan yang bila mana kita mau merenungi, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sungguh tidak ada kesengsaraan pada kehidupan kita, dan kita pasti menjadi hamba-hamba yang sukses dunia serta akhiratnya. Apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian yang tak lain adalah untuk kalian juga. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula nikmat-nikmatku yang tak lain untuk kalian juga. Wa raditu lakumul Islam madina, aku pun telah meridhoi Islam sebagai pedoman untuk hidup kalian, sebagai bimbingan agama untuk jalan hidup kalian. Dalam ayat ini barakallahu fikum tersirat sebuah permasalahan bahwa kunci kesuksesan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sukses terkait dengan dunia ataupun sukses terkait dengan akhirat. Segala macam himmah, keinginan, cita-cita kita itu semua barakallahu fikum sudah digariskan aturan-aturannya untuk mengejarnya ataupun untuk menggapainya. Semua telah dibimbingkan, semua telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ayat-ayat-Nya ataupun baik lewat lisan Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. perhatikanlah barakallahu fikum, sebuah hadis yang menunjukkan tentang sifat dari setiap insan. Kata beliau Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, wa asdaqul asma, nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, paling disenangi adalah Abdullah dan Abdurrahman. Adapun nama yang paling tepat untuk seorang manusia adalah Al-Hammam wal-Harith. Apa itu Hammam barakallahu fikum? Orang yang terus menerus memiliki keinginan, cita-cita dan seterusnya. Apakah cita-cita yang sifatnya pendek? Hari ini punya cita-cita, minggu depan punya cita-cita, bulan depan punya cita-cita, tahun depan punya cita-cita, nanti kalau sudah tua punya cita-cita. Ini namanya hammam. Setiap kita pasti memiliki himmah, memiliki keinginan untuk melakukan ini dan itu dan segala macamnya, untuk menjadi ini itu dan segala macamnya. Ada enggak kira-kira di antara kita yang hadir di sini yang tidak memiliki himmah di dalam hati? Ada enggak kira-kira? Ada? Kalau ada angkat tangan coba. Pasti memiliki cita-cita barakallahu fikum. Minimalnya sekarang kita punya cita-cita ataupun antum semua punya cita-cita, i'tikaf selesai 10 hari. Itu cita-cita pendek barakallahu fikum. Yang apa? Berjalan dalam apa? 10 hari. Kayak gitu kan? Atau sudah punya cita-cita untuk besok pulang. Hey, barakallahu fikum. Nah, dalam hal ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam mengingatkan kepada kita, bila kita sudah memiliki sebuah cita-cita, maka perhatikanlah wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyatakan, bila mana kita semua mau berpegang dengan wasiat beliau alaihi salatu wassalam, maka sungguh kita akan mendapatkan kelapangan yang begitu luas, ketenteraman hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Pasti kita akan gape kalau seandainya kita mau berpegang teguh dengan hadis yang akan saya baca insyaallah taala. Sebuah hadis yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim, baik ketika dia mengejar dunianya ataukah ketika dia mengejar akhiratnya, baik ketika dia bekerja atau ketika dia menimba ilmu. Ketika seorang mau betul-betul berpegang dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, maka sungguh tidak ada galau dalam katanya, tidak ada kesedihan dalam hatinya, dan seterusnya. Kebahagiaan terus dia dapatkan, terus menerus kebahagiaan yang dia dapatkan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi min al-mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang imannya kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang mukmin yang imannya lemah. Namun perlu diingat, semuanya penuh dengan kebaikan. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bukan kuat badannya, bukan kuat fisiknya, bukan kuat tenaganya, tetapi apa? Kuat imannya. Karena kalau dikatakan dengan kuat badannya, ketahuilah fisik yang kuat hukum asalnya, maka apa? Tidak dikatakan dengan kebaikan secara mutlak. Tergantung dengan apa yang akan dia fungsikan dengan tenaga dan fisiknya. Bila mana fisik yang kuat dia fungsikan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan tercela fisik tersebut. Namun bila sebaliknya, kalau fisik tersebut difungsikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terpuji fisik tadi. Badannya kuat, kemudian mengatakan mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dari mukmin yang lemah, menyatakan di hadapan orang yang kurus. Belum tentu dia lebih baik. Belum tentu dia lebih baik. Bisa jadi yang kurus kering itu adalah apa? Dia lebih baik dari yang badannya besar. Dikarenakan apa? Al-iman. Dikarenakan keimanannya. Jadi kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, maksudnya kuat imannya, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Ya, namanya iman yazid wa yanqus, akan bertambah dan berkurang. Dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun menjadikan satu bulan sebagai apa? Bulan untuk kita terus belajar, memperbaiki keimanan kita. Seorang di bulan Ramadan, dia betul-betul dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Mungkin ada di antara kita yang sebelum bulan Ramadan, dalam tempo 11 bulan terhitung dari bulan Ramadan tahun lalu, membuka Al-Quran sebulannya sekali, dua bulannya sekali. Ada barakallahu fikum? Atau setahun sekali? Atau punya cita-cita? Lah, yang penting kan paling enggak satu tahun khatam, tak kumpulkan jadi satu. Yang penting di bulan Ramadan khatam, sisanya apa? Santailah. Kira-kira bagusan mana barakallahu fikum? Satu tahun itu berapa hari? 360 hari. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Satu juz itu berapa? Berapa lembar? 10 lembar. Berarti berapa? Berapa lembar? 300. Jadi barakallahu fikum, bagusan mana? Setiap hari membaca satu lembar, nanti satu tahun selesai, sama diselesaikan dalam satu bulan, 11 bulan enggak baca Al-Quran. Hah? Sama-sama satu juz barakallahu fikum. Bagusan mana? Satu hari satu lembar. Apa dalilnya? Sama-sama satu juz. Sama-sama satu juz. Rutin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma dawama sahibuhu wa in qalla. Yang dikatakan dengan barokah itu adalah apa? Ma dawama sahibu. Apa yang mengerjakan itu terus-menerus, terus dilakukan. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Walaupun itu apa sih? Sedikit. Satu tahun enggak selesai satu juz, tapi dia setiap hari membacanya, itu jauh lebih utama daripada dia selesaikan dalam satu bulan satu juz tapi setahun sekali. Yang dinilai itu apa? Masyaqqah dalam istimrornya. Berat dalam apa? Menjalani apa? Terusnya itu. Untuk continue terus menjatahkan setiap pada subuh seperempat lembar. Untuk continue itu masya Allah, begitu banyak yang menggoda. Ya, baru selesai subuh, assalamualaikum, salam zikir, langsung ada pikiran, oh ini, oh itu, terus dikejar dengan apa? Iming-iming dan seterusnya. Ini barakallahu fikum, berat untuk melakukan hal seperti itu. Sehingga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, madawa masahibuhu wa inqalla. Apa yang dilakukan oleh orang tapi dia terus-menerus walaupun itu sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai plusnya, itu tadi apa? Al-masyaqqa fil istimrar. Berat dalam menjalaninya terus-menerus itu. Karena itu barakallahu fikum, hendaknya setiap kita apa? Menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk terus membaca Al-Qur'an. Ya, tiap hari membaca Al-Qur'an dan pas salat. Jalanan pas salat atau enggak? Baca Al-Qur'an. Tidak mencukupkan dengan hal itu barakallahu fikum. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menambah keimanan kita dengan berbagai macam ketaatan. Baik itu puasanya, baik itu zikrullahnya, baik itu sedekahnya, baik itu apa? Etikaf ataupun yang lainnya dari peribadahan-peribadahan. Baik itu apa? Kasratus sujud, memperbanyak sujud, itu memperbanyak sholat, ataupun yang lainnya dari peribadan-peribadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mengerjakan hal tersebut. Keluar bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan keimanan kita tinggi. Kemudian masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, turun terus. Sampai Ramadan sudah apa? Kempes lagi. Allah Subhanahu wa taala beri peluang lagi untuk apa? Menambah keimanan lagi, naik lagi. Terus ini hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tadrib. Setiap kita diajari untuk menambah keimanan kita. Setiap kita diajari untuk telaten salat malam. Setiap kita diajari untuk telaten tilawatul Quran. Setiap kita diajari untuk telaten apa? Berpuasa. Sebuah keistimewaan sangat besar barakallahu fikum. Maka sungguh sangat rugi bila seorang hamba tidak mau memanfaatkan bulan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ini. Baik barakallahu fikum. Inti dari hadis yang ada, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Ini barakallahu fikum sifatnya sangat umum. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, kita harus bersungguh-sungguh. Dunia kita bermanfaat bagi kita, kita pun harus bersungguh-sungguh untuk mengejarnya. Akhirat kita bermanfaat untuk kita, kita pun harus bersungguh-sungguh untuk apa? Mengejarnya. Oh, berarti kita itu harus bersungguh-sungguh dalam mengejar dunia. Jawabannya, iya. Kita juga harus bersungguh-sungguh dalam mengejar apa? Akhirat kita. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, ala ma yanfa'u yasmal manafi'ad din wad dunya. Kata, pada apa yang bermanfaat bagimu, itu mencakup dua hal. Manfaat-manfaat dunia dan manfaat-manfaat din. Ataupun apa? Agama. Ini barakallahu fikum. Setiap kita, bila berpegang dengan hadis ini, maka sungguh. Dunia kita sukses, akhirat kita sukses. Tidak akan mungkin apa sebaliknya. Tidak akan mungkin apa sebaliknya. Dunia tok yang sukses, akhirat apa gagal. Tidak mungkin. Setiap kita ketika mau menjalani hadis ini pasti imbang. Kalau orang berpegang dengan hadis ini tapi yang sukses dunianya saja, berarti enggak pas dia dalam menerapkan hadis ini. Tidak pas dalam menerapkan hadis ini. Kalau orang berpegang dengan hadis ini, akhirat dia sukses, dunia dia gagal, juga enggak pas dalam apa? Menerapkan hadis ini. Orang ketika di dunia, yang dia kejar itu apa barakallahu fikum? Orang ketika bekerja, mencari harta, mencari ini segala macam, yang dia kejar itu apa coba? Uang, rumah, tanah, kendaraan, atau apa? Satu kata saja barakallahu fikum. Bahagia. Iya kan? Tanda manusia sukses dalam dunia itu bahagia. Bukan apa? Bukan berlimpah harta. Tanda manusia sukses dalam dunia itu bahagia. Bukan harta. Banyak orang hartanya berlimpah tetapi hidupnya tidak bahagia. Ada atau tidak? Banyak sekali. Nyatanya banyak miliarder, jutawan mati bunuh diri. Iya atau enggak? Banyak. Ada enggak orang rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa mati bunuh diri? Ada enggak? Hah? Ada enggak kira-kira? Enggak ada barakallahu fikum. Kenapa? Bahagia hidup dia. Kenapa satu bunuh diri? Enggak bahagia hidup dia. Gagal hidup dia. Orang lihat dia kaya, hartanya berlimpah, tapi dia enggak bahagia. Kesuksesan hidup di dunia itu bukan dengan materi barakallahu fikum, tapi mafil qalb, apa yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam hati itulah tolak ukur kebahagiaan seorang hamba. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika seorang insan betul-betul berpegang dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam yang termaktub di dalam hadis ini, maka dunia dia pasti sukses, akhirat juga dia pasti sukses. Karena kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagi dirimu. Engkau sudah punya cita-cita, maka apa? Bersungguh-sungguhlah. Apa yang mungkin dua hal diterapkan dalam satu waktu, antara dunia dengan akhirat mungkin enggak untuk bertabrakan dalam satu waktu? Jawabannya apa? Sering sekali. Bukan cuma sebatas mungkin, sering sekali. Ketika kita ingat, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Kita sedang bersungguh-sungguh mengejar dunia kita, sedang bekerja, sedang berdagang, sedang bersungguh-sungguh. Kemudian kita ingat pula, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Terkait dengan akhirat, kita juga bersungguh-sungguh. Dalam satu waktu tabrakan. Dalam satu waktu apa? Tabrakan. Misal, barakallahu fikum, antara waktu sholat dengan apa? Waktu berdagang. Tabrakan. Sama-sama bermanfaat. Antara waktu berdagang dengan waktu belajar. Sama-sama apa? Bermanfaat. Bertabrakan. Mana yang harus kita depankan, barakallahu fikum? Sama-sama bermanfaat bagi kita, dunia kita dan juga akhirat kita. Nah, disinilah barakallahu fikum titik dari permasalahan. Kalau seorang betul-betul imbang, kalau seorang betul-betul apa, benar dalam praktekan hadis ini, maka pasti dunia dia akan sukses, akhirat juga akan sukses. Tapi kalau dia tidak pas dalam menerapkan hadis ini, salah satu yang goncang. Imas sukses dalam satu hal, ataupun apa? Gagal dalam dua hal. Banyak orang gagal dalam dua hal. Menuntut ilmu, nanggung, gak dipakai oleh orang. Belajar, nanggung, gak dipakai juga oleh orang. Kayak gitu kan? Ngantri dari kecil, tapi nanggung. Setelah besar, disuruh dakwah gak kira-kira? Siapa yang mau belajar sama dia? Siapa yang belajar sama dia? Ilmunya apa? Serba nanggung. Dia sekolah juga nanggung. Daftar kerja diterima gak? Diterima gak kira-kira? Orang yang, aduh, pas melihat ijazahnya misalnya, pas melihat pengalaman kerjanya, aduh ini terlalu nanggung lah. Ibarat orang, kalau ikut supir yang pintarnya itu nanggung, berani gak kira-kira? Hah? Udah naik-naik, aku udah biasa nyupir. Ternyata apa? Dia bukan orang yang pintar dalam menyupir, tapi ngebut dia. Mencelakakan orang gak kira-kira? Belum pintar naik motor, ngebut. Kira-kira yang diboncengin was-was gak? Sangat was-was. Begitu pula dalam masalah dunia dan akhirat kita, barakallahu fikum. Ketika kita mengejar dunia gak bersungguh-sungguh, nanggung, gagal. Ketika kita mengejar akhirat gak sungguh-sungguh, nanggung, gagal. Kita punya anak didik, barakallahu fikum. Pahamkan kepada mereka. Kalau mau belajar, sungguh-sungguh. Kalau enggak belajar, hilang semuanya. Kesempatan untuk mengejar dunia hilang, kesempatan untuk mengejar akhirat juga apa? Hilang. Dapat apa? Gagal dua-duanya. Pasti gagal dua-duanya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ingatlah dalam masalah seperti ini. Ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguh pada apa yang bermanfaat bagi dirimu. Dua hal, dunia kita dan juga akhirat kita. Ketika hal tadi bertabrakan, maka ingatlah apa yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam syair, dalam syairnya, fa'in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih atau yuqaddimul a'la minal masalih wadidduhu tazahumul mafasid turtakabul adna minal mafasid. Bila dalam satu waktu berkumpul kebaikan-kebaikan, maka kedepankanlah, utamakanlah yang paling baik. Dan bila dalam satu waktu berkumpul kejelekan-kejelekan, dan engkau harus melakukan kejelekan tersebut, maka ambil yang paling ringan kejelekannya. Ambil yang paling ringan kejelekannya. Dunia dan akhirat lebih bermaslahat mana, barakallahu fikum? Akhirat atau dunia? Harta dengan ilmu lebih bermanfaat mana? Yakin? Yakin lebih bermanfaat ilmu? Waktu sholat, menunaikan sholat dengan keuntungan 100 ribu, antum milih mana? Ini sudah azan, ini harus apa? Melayani pembeli. Ini kalau saya tinggal sholat, 100 ribu hilang. Ayo sholatnya nanti, ya gitu. Yang penting kan sholat masih di awal waktu walaupun gak jamaah, ya gitu. Yang mana biasanya barakallahu fikum? Kadang ini, kadang itu, ya gitu. Nah ini barakallahu fikum. Prinsip dalam mengejar sebuah cita-cita. Kita itu ingin hidup bahagia atau ingin hidup berlimpah harta? Kalau kita ingin hidup bahagia, maka pedomannya adalah apa? Kedepankan sholat. Tapi kalau kita ingin mengejar harta, kedepankan apa? Dagang tadi. Tapi perlu kita ingat barakallahu fikum. Orang semakin banyak hartanya, tidak menjamin dia semakin bahagia. Salah satu contoh gampang saja barakallahu fikum. Ada dua orang naik sepeda motor, parkir di pinggir jalan. Satu motor jadul, satu motor apa? Harga 50 juta. Yang was-was yang mana? Hah? Yang motor jadul. Vespa diparkir, siapa juga yang mau ngambilannya gitu. Ini barakallahu fikum. Semakin banyak harta bukan berarti apa? Semakin baik, semakin was-was terus. Mau pergi mudik lebaran, pusingnya minta ampun, ini siapa yang menjaga, ini siapa segala macam. Terus seperti itu barakallahu fikum. Tidak menjamin berlimpahnya harta antum menjadi bahagia. Oleh karena itu barakallahu fikum, kejarlah. Hidup di dunia itu bahagia, bukan hidup di dunia itu berlimpah harta. Simbol kebahagiaan dengan harta lah simbol yang salah. Sebuah simbol yang sangat salah. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita ingin mengejar dua hal yang bermanfaat bagi kita, dunia kita dan juga akhirat kita, dan ternyata bertabrakan dalam satu waktu, maka apa? Kedepankan yang paling bermanfaat. Apa itu? Akhirat kita. Hal ini juga senada dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kata beliau, kalimat ihris ala ma yanfa'uk isyaratun ala annahu idza ta'arada manfa'atan ihdahuma a'la minal ukhra. Pada hadis ini ada sebuah isyarat bila mana berhadapan ataupun bertabrakan dua manfaat dalam satu waktu yang salah satunya lebih besar manfaatnya dari yang lainnya, fa innana nuqaddimul manfa'atal ulya. Kita mengedepankan manfaat yang paling besar. Manfaat yang paling besar itu kita kedepankan. Wah, kalau harus mengedepankan sholat, saya punya tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak istri. Apa cukup dengan sholat kita bisa memberi nafkah kepada anak istri? Bisa gak para walau fikum? Dengan sholat kita memberi nafkah kepada anak istri, bisa gak? Kalau 100 ribu real, pulang bawa beras, bawa apa lagi? Lauk pauk, berarti apa? Jelas, ada makanan. Kalau sholat pulang, bawa apa? Hah? Antum yakin mana? 100 ribu tadi dengan sholat. Kalau saya yakin dengan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, man 'amila salihan min dzakarin aw unta fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, ketika dia mengamalkan hal tadi dalam keadaan orang yang beriman, maka sungguh lam taukid nun taukid fakilah, yang bermakna kalau bahasa kita ada kata sungguh bertumpuk ataupun ada tiga kata sungguh yang bertumpuk. Sungguh, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ya atau tidak? Dengan kehidupan yang baik. Tapi ada enggak dalam ayat disebutkan dengan 100 ribu diberi kehidupan yang baik? Jawabnya tidak, barakallahu. Tidak menjamin. Tapi kalau kita beramal soleh dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pulang dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, salasatun kulluhum daminun 'ala Allah in mata dakhala al jannah in'asa kufiya, in'asa kufiya min mata dakhala jannah. Ada tiga orang yang dia itu benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia hidup akan selalu diberi kecukupan, dan bila dia meninggal dia akan dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya barakallahu fikum, rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang ketika dia masuk ke dalam rumahnya selalu mengucapkan salam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah, bila dia hidup diberi kecukupan, bila dia meninggal masuk ke dalam surga. Enak tuh hidup bahagia, hidup kecukupan. Itu tadi barakallahu fiik, bukan mengejar angka 100-nya, tapi apa? Mengejar ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salat, kemudian apa? Pulang dengan membawa salam. Enggak akan dicemburuti oleh istri insyaallah. Yakin enggak? Bos. Ini hati-hati nih, cemberut ini. Enggak bawa uang akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam dengan baik, pulang dari apa? Salat, salat berjamaah. Yang penting dua-duanya sungguh-sungguh, akhirat juga sungguh-sungguh, bekerja juga apa? Sungguh-sungguh. Dua hal barakallahu fiikum. Jangan sampai apa? Enggak imbang. Ini tok ininya enggak sama sekali, enggak imbang. Pulang dilempar. Ini tok ininya enggak imbang, juga sama demikian. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Ini teori barakallahu fikum. Prakteknya gimana? Hah? Wah, saya besok mau seperti itu. Semangat yang kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu, keluar dari pintu masjid itu jangan hilang barakallahu fikum. Terbawa dan terpraktekkan. Kita terkadang ketika mendengarkan sebuah taklim itu termotivasi untuk melakukan apa yang apa disampaikan. Wa innamal bayyin la sihr. Karena dalam penjelasan itu ada sebuah sihir. Seorang yang tersihir dengan penjelasannya ustaznya. Ketika dia termotivasi untuk mengerjakan hal yang disampaikan oleh ustaznya di dalam apa? Majelis, pulang keluar pintu masjid, naik motor sampai rumah, lupa salam. Mungkin? Mungkin semangatnya di mana? Di majelis. Kita jangan demikian barakallahu fikum. Semangat ya di majelis, ya di luar majelis, dan begitu pula apa? Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Wasta'in billah. Setelah kita bersungguh-sungguh untuk mengejar keinginan kita, himmah kita, yang setiap kita pasti memiliki cita-cita, selagi nafas masih kita hirup, selagi kita apa? Masih hidup, maka pasti kita memiliki sebuah cita-cita. Pasti memiliki sebuah cita-cita. Bahkan ketika orang hendak meninggal, mau kafir, mau muslim, semua juga punya apa? Cita-cita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Cita-cita bukan? Ya Allah, seandainya engkau menunda kematianku barang sejenak saja, aku akan bersedekah dan beramal soleh. Cita-cita bukan? Sudah mau mati, masih punya apa? Cita-cita. Lebih-lebih kita yang masih sehat walafiat, pasti memiliki sebuah cita-cita. Nah ini barakallahu fikum pedomannya. Ihris 'ala ma yanfa'u. Kalau kita sudah mempunyai keinginan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah memiliki keinginan, sudah kerjakan, tawakal 'ala Allah. Namun ingat, jangan pernah lupa apa yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Ini barakallahu fikum, jangan pernah lupa. Mungkin di antara kita atau mungkin kita semua pernah mengalami sebuah kejadian. Pernah melakukan sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu rutinitas kita, selalu mudah, tapi pada satu waktu susahnya minta ampun. Pernah enggak barakallahu fikum? Dari antum yang penjual jasa, angkat tangan coba. Bengkel ataupun segala macamnya. Yang kerjanya menjual jasa. Kenapa, Pak? Pas. Itu kan sudah ditelateni sekian tahun ya, Pak. Pernah enggak pekerjaan yang sama tapi susah dikerjain? sebelumnya itu mudah, terus ini kok qadarullah susah sekali. Pernah enggak? Sering. Nah, ini barakallahu fikum. Yang menunjukkan bahwa sukses dan tidak suksesnya, selesai dan tidak selesainya itu bukan di tangan kita, tetapi di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau bangga dengan apa? Kemahiranmu sehingga tidak pernah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil seringan apapun pekerjaan itu, kalau Allah mengatakan la, tidak akan selesai. Seberat apapun pekerjaan tersebut, kalau Allah berkehendak pasti akan apa? Selesai. Oleh karena itu barakallahu fikum wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk meminta tolong kepada Allah itu apa? Mengucapkan bismillah. Para ulama rahimahumullah taala ketika menulis karya-karya mereka menawali dengan apa? Bismillah. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa? Menghafal Al-Quran dan Sunnah satu. Terus, yang sesuai dengan pembahasan kita. Mencari barokah dari apa? Asmaullah. Terus. Hah? Yang sesuai dengan pembahasan kita. Tawakal. Apa? Ihrisalam ayan fa'uk. Isti'anatan billah, dalam rangka meminta tolong. Kita mengucapkan bismillah bukan cuma sebatas rutinitas bismillah, tetapi apa? Ada sebuah tujuan. Apa maksud mengucapkan bismillah? Meminta tolong terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan. Hidupkan motor, bismillah. Apa maksudnya? Dimudahkan sampai rumah, dimudahkan sampai tujuan, dimudahkan dalam mengendalikan. Kayak gitu. Isti'anatan billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika mengerjakan sebuah pekerjaan tanpa mengucapkan bismillah, selesai? Mungkin selesai. Tetapi kalau seandainya diawali dengan bismillah, fa insyaallah, maka apa? Akmal, lebih sempurna, dan lebih sempurna dari apa? Keberhasilannya. Ngelas, enggak membaca bismillah, selesai-selesai. Mungkin selesai. Dan jadi apa? Kebiasaannya selesai. Tetapi kalau membaca bismillah tadi, lebih baik hasilnya. Gitu loh. Isti'anatan billah. Dalam sebuah hadis yang didhaifkan oleh para ulama, namun dari sisi mana apa? Sesuai dengan nas-nas yang ada. Kullu mri'in dibali la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta', dalam satu riwayat fahuwa abtar. Semua pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu terputus. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lain, maka apa? Sia-sia. Kalimat terputus itu apa barakallahu fikum? Selesai, tetapi apa? Enggak sempurna. Coba kalau diawali dengan bismillah, lebih apa? Lebih bagus lagi hasilnya. Ini barakallahu fikum. Fahuwa aqta', maka terputus. Loh, tapi kan selesai. Ya selesai, tapi ada natijah yang lebih bagus kalau seandainya engkau mengucapkan apa? Bismillah. Salah satu cara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca bismillah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak. Boleh enggak bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Yang benar. Tidak ada yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang tidak membolehkan. Antum sudah hafal semua dalilnya. Baik, barakallahu fikum. Di sana ada amalan-amalan yang kita tidak diperkenankan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau ada amalan-amalan yang kita diperintah membacanya dengan apa? Bismillah saja. Dan di sana bila mana amalan tersebut secara umum tidak ada larangan, maka apa? Kita membaca, boleh membaca bismillah, boleh pula membaca bismillahirrahmanirrahim. Contoh amalan yang khusus membaca bismillah itu amalan ketika apa? Hah? Makan. Ya hulam samillah. Wahai anak kecil ucapkan bismillah. Boleh enggak baca bismillahirrahmanirrahim? Tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak membaca bismil malik? Malik kan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismir razik. Bukan bismillah. Dengan nama pemberi rezeki. Boleh enggak barakallahu fikum? Kalau dalam masalah menyembelih itu terjadi khilaf panjang. Ada yang mengatakan haram hukumnya memakan daging sembelihan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan apa? Secara umum diperbolehkan karena apa? Nama masih nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya barakallahu fikum bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yaitu yang kita apa? Kerjakan. Yaitu yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kalau kita sudah punya cita-cita, kejar cita-cita tersebut. Bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita tadi. Dan ingat, wasta'in billah, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengejar cita-cita tadi. Jangan pernah menjadi orang yang nanggung barakallahu fikum. Jangan pernah. Kenapa? Kemungkinan besar keduanya akan menghadapi kegagalan. Nanggung dalam masalah dunia, ngurutu, enggak dapat harta, enggak merasa enggak bahagia, dapat harta hidupnya apa? Was-was. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Semua harus bersungguh-sungguh barakallahu fikum. Semua harus bersungguh-sungguh. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan yang ketiga, wala ta'jaz, dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah apa? Menyerah. Yang namanya usaha dalam menggapai sebuah hal itu pasti akan berhadapan dengan berbagai macam rintangan-rintangan. Di sini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berpesan kepada kita, jangan pernah menyerah. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Terus seperti itu barakallahu fikum. Terus seperti itu. Jangan pernah menyerah. Baik ketika seorang mengejar harta, ketika seorang mengejar dunia, atau ketika seorang mengejar apa? Akhirat. Jangan pernah menyerah. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh. Dan tidak diperkenankan untuk apa? Menyerah. Prinsip seorang muslim itu apa? Jalan terus. Hatta dalam peperangan, kalau dalam perang, menyerah mundur, lari sendirian boleh enggak? Terus maju kan? Walaupun apa? Nyawa apa? Taruhannya, terus maju. Wala ta'jaz, jangan pernah menyerah. Kita dalam mengejar agama kita juga demikian barakallahu fikum. Terus maju, terus belajar, terus. Jangan sampai sebelum melangkah dalam belajar sudah apa? Menyerah. Salah satu prinsip orang yang menyerah sebelum melangkah dalam belajar itu yang dikatakan oleh para ulama. Layam bagi liman arada ayyakra alkitab yatasawwaru annahu yuridu ayyu'idu ma ayyu'ida maratan thaniyah. Sungguh tidak seyogianya bagi seorang penuntut ilmu ketika dia hendak mempelajari sebuah kitab sudah tergambarkan di dalam hatinya gampang nanti baca yang kedua kalinya. Li'anna hadha tasawwur yamna'uka an fahmi jami'il kitab. Karena pola pikir seperti ini menghalangimu untuk memahami seluruh isi kitab. Belajar tajwid di sini, oh gampang, tahun depan ada itikaf lagi. Belum apa-apa sudah menyerah, ini namanya. prinsip seorang penuntut ilmu, belajar sekali dia harus apa? Bisa. Harus bisa. Wah, tapi kan kadar IQ berbeda-beda, dan ini lebih-lebih mujtama, kumpulan 50 orang yang belajar. Kalau semua ngikuti aku ya, kasihan yang 49. Loh, belum apa sudah merasa yang paling rendah. Prinsip harus merasa yang paling apa? Pintar. Harus berusaha, barakallahu fikum. Atau sudah ada yang bergambar, oh, gampang lah, yang penting kan ikut dulu, bisa enggak bisa urusan nanti. Wajibnya kan belajar, enggak wajib bisa, ya gitu. Hah? Ada yang sudah berprinsip seperti itu, barakallahu fikum? Hadisnya kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bukan memahami itu wajib bagi setiap muslim. Ya saya belajar dulu, urusan paham enggak paham nanti. Ya gitu. Ya enggak. Ketika antum sudah melangkahkan kakinya untuk belajar, maka apa, antum harus sudah siap untuk menyatakan apa? Saya paham. Saya bisa. Ini prinsip barakallahu fikum. Kalau sudah gambaran seperti tadi, insya Allah sampai selesai antum udah gak paham. Tajwid diajarkan, wais gampang lah, tahun depan. Insya Allah sampai selesai antum sudah gak paham. Kenapa? Dari bidayah, dari awal belajar, antum sudah menghalangi dirimu untuk apa? Tidak memahaminya. Bagaimana mungkin akan memahami ketika seorang itu apa? Sudah membatasi diri untuk tidak memahami. Fotokopian lah, gampang ya. Jadi, ini kan apa? Butuh konsen, butuh perhatian. Yang itu semua apa? Membutuhkan apa? Kesungguh-sungguhan. Kalau barakallahu fikum ada di antara antum yang sudah berprinsip seperti itu, perbaiki. Masih ada sisa waktu. Berapa hari barakallahu fikum belajar tajwidnya? Masih berapa hari? 3 hari. Masya Allah, khairat. 3 hari itu banyak ya. Masih ada waktu untuk mengejar. Masih ada waktu untuk apa? Mengejar. Jangan pernah memilih gambaran nanti, nanti, dan nanti. Loh, sudah tua, is gampang ikut. Lah, enggak ada prinsip seperti itu. Enggak ada fitri bahwa seperti itu. Antum siap belajar, antum harus siap untuk apa? Siap bisa. Ini namanya apa? Mengejar sebuah cita-cita. Ris ala ma yanfaq wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan pernah menyerah. Belum melangkah sudah menyerah. Ini bukan prinsipnya seorang muslim. Para salaf, pendahulu-pendahulu kita, prinsip mereka ketika belajar, masya Allah. Kita kalau membaca biografi mereka, bagaikan kita itu bercermin. Begitu buruknya kita di hadapan apa? Cermin tadi. Kita menggambarkan wajah kita itu ganteng, rambut kita demikian, ini segala macamnya. Pas kita bercermin, umbelen, banyak ini segala macamnya. Gitu ya. Seperti itu barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh barakallahu fikum. Baik untuk dunia kita ataupun untuk apa? Akhirat kita. Yang semua itu intinya adalah sebuah kebahagiaan. Ingat barakallahu fikum, manusia begitu beragam dalam mengejar sebuah kebahagiaan. Setiap insan dalam mengejar kebahagiaan itu sesuai dengan pola pikir masing-masing. Dan seorang muslim pola pikir kebahagiaan ataupun pola pikirnya ketika ingin mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mendekatkan dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu dunia dia berpikir bahwa yang namanya kebahagiaan itu dengan harta. Sehingga waktu dia fungsikan untuk mengejar harta. Segala macam cara dia akan fungsikan, yang penting dapat harta. Orang yang misal anak-anak pang, bahagianya itu dengan apa? Kebebasan. Maka dia mencari hidup sebebas mungkin. Tidak mau terikat dengan satu aturan pun. Karena mereka berpikir kalau terikat dengan sebuah aturan, maka hidup tidak akan bahagia. Kalau seorang muslim harus berprinsip bahwa kebahagiaan itu didapat dengan apa? Amalan soleh. Semakin banyak dia beramal soleh, pasti semakin bahagia hidup dia. Ini barakallahu fikum. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un, pesan selanjutnya. Wa in asabaka syai'un fala taqullu anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan bila menimpamu sebuah kegagalan, jangan pernah engkau mengatakan, "Duh, seandainya aku mengerjakan, maka yang terjadi adalah ini dan ini. Seandainya aku tadi itu yang tak pilih, pasti enggak seperti ini. Seandainya terus seperti itu." Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mencontohkan sebuah contoh. Ya mungkin barakallahu fikum kita itu sering terjatuh dalam masalah ini. Baik dalam mengejar cita-cita pendek atau cita-cita apa? Panjang. Kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menggambarkan sebuah contoh. Bila ada seorang musafir, di sini disebutkan contohnya adalah seorang safar untuk umroh. Kemudian dia menggunakan mobil A. Dalam perjalanan ternyata mobilnya mogok. Dia mengatakan, "Coba tadi pakai mobil yang B, enggak mogok." Ini jatuh pada yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Mohon gambarannya. Panjenengan mau ke Jogja besok dauroh misalnya. Ada gambaran nyewa mobil rombongan, naik bus ngompreng, naik kereta, naik motor. Gambaran jalan kaki enggak ada insyaallah. Tapi barakallahu fikum dalam gambaran tersebut akhirnya memilih adalah naik bus saja. Qodarullah macet. Kok sampai ngomong, "Aduh, coba tadi ikut teman-teman. Saya sudah sampai." Ah, ini barakallahu fikum yang dimaksud oleh Rasul. Wa in asabaka syai'un, kalau menimpamu sebuah rintangan ataupun kegagalan, jangan pernah mengatakan kalau seandainya. Sering atau sering barakallahu fikum? Seringnya pol ya. Ini barakallahu fikum. Harus tegar apapun yang kita apa? Hadapi. Harus tegar apapun yang kita dapatkan. Macet ya qadarullah. Walakin kul qadarullah. Tapi katakan qadarullah macet. Enggak usah menggambarkan kalau seandainya ini, kalau seandainya ini. Kenapa? Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingatkan kepada kita dan qabla dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna law, karena sungguhnya ungkapan seandainya itu membuka amalan ataupun pintu dari pintu amalan setan. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan karena ketika orang mengungkapkan kata seandainya akan muncul perasaan sedih, muncul perasaan menyesal, muncul perasaan berbagai macam dari hal-hal yang menyebabkan dirinya apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau sudah mengatakan seandainya ada penyesalan enggak? Hah? Ada enggak? Atau penyesalan dulu baru seandainya? Seandainya dulu baru apa? Menyesal. Kalau sudah menyesal ketinggalan di bis teman-temannya udah sampai, sedih enggak? Sedih. Di SMS, "Oh, kita udah sampai, ini lagi taklim." Aduh. Sedih ya? Sedih. Ini barakallahu fikum. Kenapa bisa demikian? Karena sudah apa? Sudah mengungkapkan kata law tadi. Seandainya yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bila kita sudah mengejar cita-cita kemudian gagal ataupun apa mendapatkan sebuah rintangan, jangan menyerah dan jangan perlu ngomong apa seandainya dan seandainya, kurang gentle barakallahu fikum. Harus benar-benar apa? Teguh. Walakin kul qadarullah. Cukup kau mengatakan qadarullah. Ini sudah menjadi apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari apa? Segala macam hal, baik itu yang menyenangkan hati ataupun apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan hati, itu sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Innallaha qaddara maqadiral khalaik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala macam takdir-takdir hambanya. Itu kapan? 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yakin saja. Oh, ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita bersedih. Enggak perlu kita apa? Bersedih. Para ulama rahimahumullah taala ketika menjelaskan sebuah permasalahan takdir, mereka mengingatkan kepada kita, kalian itu tidak perlu sedih dengan kegagalan dan tidak perlu pula sombong dengan keberhasilan, karena semuanya itu sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Ngapain kita sombong? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Toh itu juga apa? Sudah tertulis. Kalau belum tertulis lah, mungkin ada apa? Celah untuk semua sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Kamu itu pasti akan sukses. Gak perlu kamu sombong. Bukan hasil ataupun jerih payah dirimu semata, tetapi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dirimu mendapatkan sebuah kegagalan, gak perlu pula bersedih. Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ketidakmampuanmu, bukan cuma sebatas karena kecerobohanmu, tetapi ini juga ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang bisa jadi kegagalan itu unsurnya adalah apa? Kecerobohan seorang hamba, ketidaklihaian seorang hamba dalam mengerjakan ataupun yang lainnya. Bukan cuma sebatas apa? Takdir. Tetapi kita tidak perlu bersedih hati, legowo, harus tetap apa? Teguh, harus tetap apa? Senang. Mampu barakallahu fikum menghadapi hal seperti ini? Ini jalan hidup kita barakallahu fikum. Tidak akan mungkin terlepas dari masalah ini. Digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini barakallahu fikum, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Semua sudah digariskan. Dalam menjalani sebuah kehidupan mengejar dunia ada aturannya. Dalam menghadapi sebuah kehidupan mengejar akhirat ada pula apa? Jalannya. Semua sudah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Semua sudah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjalaninya semata. Enggak perlu menepi dari jalan tersebut. Tegar, terus jalani terus. Jatuh bangun lagi, terus seperti itu barakallahu fikum. Menuntut ilmu, gagal misalnya les, saya jadi pedagang sajalah. Oh, pedagang juga harus menuntut ilmu kok. Seorang pedagang itu harus menuntut ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kata beliau, "Man lam yatafaqqah fid din la yabi fi sukina." Barang siapa yang tidak mendalami ilmu agama, jangan pernah berdagang di pasar kami. Di pasarnya kaum muslimin. Jadi kewajiban menuntut ilmu bukan para santri di pondok, tetapi apa? Antum ketika mau berdagang harus masuk pondok dulu. Jadi pondok yang dihasilkan semua dai, ya dai. Gak boleh jadi pedagang, kata siapa gak boleh jadi pedagang? Justru pedagang yang apa? Berpendidikan ilmu din. Ya tidak barakallahu fikum. Kalau kita berdagang, apapun barang yang kita dagangkan, tidak dibangun di atas ilmu syar'i, maka yang ada adalah zulm, kezaliman. Yang ada adalah riba, hal-hal yang riba, ataupun yang lainnya. Ataupun apa yang lainnya. Terlebih lagi kalau seandainya antum itu pedagang barang second, wes antum harus betul-betul hati-hati. Ada pedagang barang second. Antum harus betul-betul berhati-hati. Harus betul-betul mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena orang berdagang barang second untungnya menggiurkan, tetapi apa? Banyak hal-hal yang kita tidak siap untuk mengungkapkan. Contoh, dagang apa barakallahu fikum? Motor. Contoh motor. Ada orang awam tentang motor, enggak tahu tentang motor, dia ingin beli barang motor second. Kisik luarnya, dalamnya apa? Ancur-ancuran. Lihat tuh barangnya bagus kan, bisa untuk bercermin lagi. kinclongnya. Orang, oh iya ya, bagus ini barangnya. Padahal tahun tua ini, tapi barangnya bagus. Sanggup untuk mengungkapkan, tapi ini ngapunten ya, ininya gini. Sanggup. Loh Ustaz, ya enggak laku barang disampaikan gitu. Kata siapa enggak laku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin lakunya, berbarokah barang tersebut. Menjamin barokahnya perdagangan apa? Demikian. Mungkin antum bilang laku dalam satu waktu, dalam satu kali. Tapi antum tidak tahu di sana ada 10 pembeli yang sudah lari dari dirimu. Oh, jangan beli sama dia, kurang ajar dulu saya dibohongi sama dia. Mungkin enggak? Mungkin. Satu RT dikasih tahu sama dia, saya dulu pernah beli barang saya kan sama dia, ketipu. Kalian jangan ke sana. Satu RT. Nanti yang lainnya bercerita kepada yang lain. Ini dengan sebab apa? Ketidakjujuran kita. Tapi kalau kita apa jujur? Oh, sama orang itu aja. Walaupun barangnya jelek-jelek, tapi dia jujur, enggak ada yang apa? Disembunyikan. Dia jujur sekali dia gagal, tetapi apa? 1000 kali dia akan beruntung. Orang yang enggak jadi beli akan menyampaikan kepada yang lain. Itu orangnya jujur, bagus. Enggak apa-apa, muamalah aja sama dia. Beli aja barang sama dia. Ini barakallahu fikum. Hal-hal yang terkadang kita tidak menyiapkan. Sama jam berapa barakallahu fikum? Sudah? Ya wallahu alam bissawab. Intinya barakallahu fikum, segala hal yang telah ataupun segala hal terkait dengan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, kesuksesan dunia dan akhirat kita, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang mau berpegang dengan hadis ini, maka dia betul-betul akan bahagia dan beruntung, sukses dunia dan akhirat dia. Namun barang siapa yang tidak baik dalam berpegang dengan hadis ini, maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesan baik dunia dia ataupun akhirat dia. Wallahu alam. Bisawab, karena kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.